بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وجيلا شكور senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'untu ni'matallahi la tahsuha innal insana ladhulumun kafar, dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhulumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dalam rangka saling nasihat menasihati, saling mengingatkan antara satu sama yang lain di atas kebaikan dan di atas kesabaran, demi mewujudkan dan kaum muslimin yang ada di atas permukaan bumi Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, dan secara khusus di kota Boni yang semoga Allah Jalla wa'ala menjaga dan memberkahinya ini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, alladhi idza su'ila bihi ajab, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agung tersebut Allah akan mengkabulkan. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan dan mempertemukan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang utama ini, dan bersama hamba-hambanya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa man jitama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatnuna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim sakinah wa ghashiyatuhum malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Dan demi Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, tiada majlis di muka bumi ini yang lebih menenangkan dan menenteramkan hati kita seperti majlis ilmu agama. Terkadang ketika kita berangkat ke majlis ilmu agama, hati kita sedang galau, sedang gelisah, sedang sesak dengan suatu permasalahan yang menimpa kita. Tetapi begitu kita hadir dan duduk di majlis ilmu agama, kita betul-betul merasakan sakinah ilahi, ketenangan ilahi. Saking sakinahnya majlis ilmu agama, terkadang kajian baru 5 sampai 10 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menundukkan ke bawah, menandakan bahwa sakinah telah turun. Saking sakinahnya, seperti pepatah kita Indonesia yang berkata, padi semakin berisi semakin menunduk. Semak demikian pula dengan sebagian hadirin kajian zaman now, semakin berjalan daripada menit kajian, kepala yang semakin menunduk ke bawah, yang menandakan bahwa ia telah menempatkan sakinah ilahi di majlis ilmu agama bukan pada tempatnya. Maka Nabi SAW menyatakan, nazalat alaihim sakinah, pasti akan turun untuk mereka sakinah ketenangan ilahi. Wa ghashyatuhumur rahmah, pasti mereka akan dicurahkan rahmat Allah, akan tercurahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan nama-nama mereka seperti di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya, syukran jazila, yang ingin saya ucapkan kepada segenap pemimpin dan penguasa kami di Kota Bone, dalam hal ini Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Bone, yang kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesuksesan dunia dan akhirat untuk mereka semua. Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan kesehatan kepada mereka serta memberkahi kinerja mereka, yang semoga dengannya amal atau timbangan amal soleh mereka di hari kiamat semakin berat. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian yang telah memberikan atau meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian dan ceramah di sore hari ini dan yang akan dilanjutkan ba'da maghrib sesi kedua nanti insyaallah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabaqina. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini yang disebut dengan hadis qudsi, firman Allah yang Nabi sampaikan selain dari ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, sungguh telah pasti cintaku untuk mereka yang saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling cinta-mencintai sesama mereka karenaku. Sungguh tiada tender yang sedang dipasang pada kajian sore hari ini. Tiada pula PL yang akan dibagi-bagikan. Tiada pula amplop yang akan dibagi-bagikan. Tiada partai yang mempertemukan kita saat ini, dan bukanlah suku yang mempertemukan kita saat ini. Tetapi Islam rahmatan lil alamin. Undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulalah, yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia dan agung ini. Maka kita besar berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar kita termasuk dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillaa yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu di dunia ini, pada hari kiamat semua mereka akan saling bermusuhan di antara mereka. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang membangun hubungan di antara mereka di atas takwa kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, فكل مصادقة ومصاحبة لغير الله عز وجل فإنها تضيع وتصير عداوة يوم القيامة. Ketika beliau menafsirkan ayat di atas, maka beliau berkata, setiap pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, yang dibangun di atas dunia, mereka saling cinta mencintai, saling bahu, tersebut akan sia-sia dan bahkan akan menjadi permusuhan di hari kiamat kelak. Jamaah ini muliakan Allah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tema pada kajian kita hari ini adalah kalimat fitnah dalam penggunaan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih ada 11 artinya. Ada 11 makna fitnah yang dimaksud di dalam bahasa Al-Qur'an. Terkadang fitnah ini maksud dengannya adalah syirik, seperti firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih buruk daripada pembunuhan, yaitu syirik. Terkadang kalimat fitnah dalam Al-Qur'an dimaksud dengannya adalah penyiksaan dengan api. Tetapi secara umum kalimat fitnah dalam bahasa agama Islam adalah sesuatu yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah Jalla wa'ala dan dapat menyeretkan seorang hamba ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, dan dia tersamarkan atas sebagian orang. Ini yang dimaksud dengan kalimat fitnah secara umum. Maka yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah huru hara, adalah nestafa yang terjadi di sebuah masa yang sudah jauh dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperingatkan oleh beliau jauh hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, emangnya kita saat ini sudah berada di akhir zaman? Maka jawabannya, apabila yang dimaksud dengan akhir zaman adalah dengan tinjauan di mana Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang paling terakhir, Nabi penutup seluruh para Nabi dan para Rasul, maka sungguh kita telah berada di akhir zaman, karena Nabi kita memang Nabi akhir zaman. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam saja itu ada 1000 tahun, apalagi antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila yang dimaksud dengan kalimat akhir zaman adalah pembagian waktu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terjadinya hari kiamat, maka ini perkara gaib, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apakah hari kiamat dari 1400 tahun ataukah lebih secara detail, sehingga kita bisa membandingkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman jika dihitung dari muncul diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan, maka ini adalah perkara gaib. Allah lah yang Maha mengetahuinya, apakah kita sudah di akhir zaman ataukah tidak. Tetapi yang menjadi poin penting, yang itu yang akan menjadi tema pembahasan kita hari ini, saya akan menyebutkan beberapa huru hara fitnah akhir zaman yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat, beserta petunjuk dan bimbingan beliau. Artinya apabila hal-hal yang beliau peringatkan tersebut telah terjadi di suatu masa, maka apa bimbingan dan petunjuk dari beliau? Ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kita di dunia ini tidaklah diciptakan oleh Allah untuk hal yang sia-sia, melainkan untuk merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala semata. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya, kira-kira ada enggak seorang mukmin, seorang muslim, sebanyak apapun maksiatnya, kira-kira ada enggak yang berkata kita diciptakan ke dunia ini sia-sia dan bahwa kita enggak akan dikembalikan kepada Allah? Menurut saya, sekeras-kerasnya hati seorang muslim, sebanyak apapun maksiat yang ia lakukan, saya kira tidak ada muslim yang berkata demikian. Iya kan? Saya kira sebanyak-banyaknya maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim, sungguh tidak akan ada muslim yang berkata demikian, bahwa dia diciptakan untuk sia-sia dan bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Akan tetapi ayat ini berada di dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku muslim beriman bahwa Allah yang menciptakan dia, bahwa ada kematian setelah kehidupan dunia ini, ada alam barzah setelah alam dunia, ada hari kiamat, ada hisab, ada padang mahsyar, ada mizan, ada nasyur suhuf, ada asyarat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, dan adanya telaga nabi, syurga atau neraka, tetapi tingkah laku dan perilakunya sehari-hari seakan-akan dia tidak mengimani hal itu. Ucapan dan tingkah lakunya sehari-hari mengesankan bahwa dia mengingkari alam barzah. Tingkah laku dan gaya hidupnya seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab kubur. Maka Allah ingatkan di dalam ayat ini dengan firman-Nya, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia ini hanya untuk abasa, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apabila ada orang kafir, dia hidupnya penuh dengan sia-sia, yang dia pikirkan adalah bagaimana melampiaskan hawa nafsu, bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana mengejar karir tanpa sedikit pun ada perhatian terhadap ibadah. Kalau itu orang kafir tidak aneh, karena memang dia tidak beriman adanya azab atau nikmat kubur, karena dia memang tidak beriman adanya hari kiamat, tidak adanya hari padang mahsyar, adanya akhirat, adanya surga dan neraka. Tapi yang aneh adalah seorang yang mengaku muslim, mengaku umat Nabi Muhammad, beriman adanya azab dan nikmat kubur, beriman adanya hari kiamat, beriman adanya padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada asirat, ada syurga dan neraka, tetapi tingkah laku dan perilakunya sehari-hari seakan-akan dia tidak mengimani itu semuanya. Maka dengan tegas di dalam ayat ini Allah memanggil seluruh hamba-Nya tanpa terkecuali. Allah panggil dan Allah ingatkan mereka. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un? Wahai sekalian manusia, yang mengingatkan kita dengan hal ini adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, yang telah membunuh Namrud dengan seekor lalat. Dia yang berfirman demikian. Dialah yang telah mengirimkan gempa bumi, tsunami, dan berbagai bala tentaranya ke dunia ini. Dia memanggil dan mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, hanya untuk sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada kami. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita renungi bahwa kehidupan kita di dunia ini, kalau mau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, bisa-bisa kita katakan mungkin tidak lebih dari 1,5 jam. Bisa-bisa kita katakan tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa bisa demikian? Bukankah Nabi bersabda inna a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik? Umur mayoritas umatku antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang punya umur lebih dari itu. Sementara Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat, satu hari di hari kiamat yang paling pendeknya itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun, maka itu tidak melebihi waktu 1,5 jam di akhirat. Karena satu hari kan notabene 12 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Nah, kata Allah satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita samakan waktu akhirat dengan waktu umur kita 60 hingga 70 tahun, maka 1,5 jam waktu di akhirat itu hampir itu sama dengan umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini. Berarti lamanya kita di dunia ini enggak lebih dari 1,5 jam. Itu kalau mau kita bandingkan dengan satu hari akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Belum lagi kalau kita membandingkannya dengan satu hari di akhirat yang panjangnya kata Allah khamsina alfasana, seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Maka bisa dikatakan kehidupan kita di dunia ini mungkin tidak lebih dari 1 menit. Kita kaya tidak lebih dari 1,5 jam. Kita miskin tidak lebih dari 1,5 jam. Menjadi ya orang yang disegani tidak lebih dari 1,5 jam. Menjadi pejabat tidak lebih dari 1,5 jam. Dapat PL tidak lebih dari 1,5 jam. Menang tender tidak lebih dari 1,5 jam. Mendapatkan popularitas tidak lebih dari 1,5 jam. Punya bawahan yang banyak juga tidak lebih dari 1,5 jam. Sehat tidak lebih dari 1,5 jam. Dan miskin pun tidak lebih dari 1,5 jam. Singkat bukan jamaah, sungguh singkat. Sekarang kita di dunia ini, profesi manusia boleh berbeda-beda, ya. Status sosial mereka pun beraneka ragam. Contohnya, di tengah-tengah masyarakat ada orang yang disebut status sosialnya tukang becak, tukang bangunan, pak polisi, pak tentara, PNS, ya, tenaga kontrak, pengusaha, pedagang. Ini kan sebutan-sebutan status sosial untuk di dunia, betul tidak? Ya, beraneka ragam, berbeda-beda. Tetapi ingat jemaah, seluruh manusia di dunia yang telah mati, yang sedang hidup dan yang akan hidup nanti, semua mereka cuma memiliki dua perjalanan, dua perjuangan. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Seluruh perbuatan manusia di dunia ini, semenjak mereka bangun dari tidurnya hingga tidur kembali, perjuangan cuma dua, tidak ada yang ketiganya. Ia sadari ataukah tidak, perjuangan untuk masuk surga atau ataukah perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah, ia sadari ataukah tidak. Seluruh perbuatan dan ucapan yang kita lakukan semenjak kita berumur baligh, semenjak bangun dari tidur kita hingga tidur kembali, itu semuanya adalah bentuk perjuangan dari kita meraih surga Allah, atau sebagai bentuk perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah, kita sadari ataukah tidak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi bersabda, kullu an-nas yaghdu fabay'a nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia di dunia ini sedang berjalan. Tidak ada istilah berjalan di tempat dalam Islam. Enggak ada pengangguran di dunia ini menurut kacamata Islam. Enggak ada yang pengangguran. Tidak ada yang sedang berjalan di tempat. Semuanya sedang berjalan menuju kematian. Semuanya sedang berjalan menuju alam barzah. Semuanya sedang berjalan menuju hari kiamat, menuju padang mahsyar. Sabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua mereka sedang berjuang untuk dimasukkan ke dalam syurga atau sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Sekarang waktu yang Allah berikan kepada kita untuk meraih syurganya dan agar kita dapat diselamatkan olehnya dari neraka tidak lebih dari 1,5 jam. Sekarang apa kiranya seorang anak buah diberikan perintah oleh komandannya untuk menyiapkan sebuah perkara besar dan waktunya 1,5 jam. Atasannya berkata, kamu punya waktu 1,5 jam untuk mempersiapkan berkas ini yang cukup tebal misalkan. Kalau tidak siap, kamu saya berikan sanksi yang sangat berat. Kamu saya penjara, kamu saya bakar, kamu saya begini begini. Kira-kira dia masih sempat huru-hara enggak? Ngesuh sana, ngesuh sini? Enggak. Jangankan untuk berjumpa dengan anak istri, mungkin makan minumannya dia udah gemetaran. Ya. Datang surat, datang perintah, datang ancaman, Anda punya waktu 1,5 jam untuk mempersiapkan berkas. Dalam waktu 1,5 jam Anda tidak dapat mempersiapkan berkas ini, Anda kami penjara. Anda kami tembak. Kira-kira bisa tenang enggak hidup ini jamaah? Demi Allah saya kira semua kita enggak bisa tenang, iya kan? Lah kita ingat enggak jamaah, sekarang Allah berikan waktu untuk kita menyelamatkan diri kita dari neraka Allah tidak lebih dari 1,5 jam. Tidak lebih dari 1,5 jam. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini waktu kalian 1,5 jam, enggak lebih. Dalam 1,5 jam ini kita punya kesempatan berjuang untuk meraih surga Allah dan untuk diselamatkan dari neraka Allah. Dan waktu 1,5 jam ini tidak akan berulang kembali, cuma satu kali saja kesempatannya, tidak lebih dari itu. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika kematian datang kepada mereka, dia berkata, ya Allah kembalikan aku. Coba kita buka sejarah kematian Fir'aun. Bagaimana kondisi Fir'aun? Secara postur tubuh saja, gak ada orang yang lebih besar daripada Fir'aun di masa itu. Postur tubuh paling tinggi, kekuatan otot paling tinggi di dunia, paling kuat di dunia Fir'aun. Musa Allah berikan mukjizat, fawakazahu Musa faqawu alim. Musa alaihi salam kalau menempeleng, menampar seseorang langsung mati orang. Tetapi berhadapan dengan Firaun, kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Beliau harus lari dalam keadaan takut dari Mesir. Takut yang manusia. Tubuh dan ototnya sangat kuat, sangat tinggi, sangat besar orangnya. Saking tinggi dan sombongnya dia berkata, ana rabbukumul a'la. Dia bisa membunuh dan memeras sesukanya. Kalau Bani Israel melahirkan anak laki-laki, dibunuh hidup-hidup, sembelih. Kalau yang lahir anak perempuan, diperkosa, jadi budak seks. Fir'aun dan bala tentaranya, Allah matikan dia dengan Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Tapi khusus Fir'aun, Allah berikan azab yang spesial karena pembangkangannya pun sangat spesial ketika di dunia. Khusus bala tentaranya langsung tenggelam sampai hari ini tidak didapatkan mayat mereka. Khusus Fir'aun di tengah laut Allah gak langsung dibuat mati. Secara logika kan mustahil. Kok bisa dia gak tenggelam? Padahal di tengah laut. Emangnya kaki dia sampai ke dasar laut? Kan enggak. Disisakan. Gak langsung dibuat mati oleh Allah. Allah buat bun dulu dia. Karena ketika masih hidup dia zalim, dia keras, bengis, dibuat bon oleh Allah. Ditenggelamkan di tengah-tengah laut, seluruh bala tentaranya sudah hilang. Sampai hari ini tidak dapatkan mayatnya. Khusus Fir'aun Allah tahan dulu. Ya, sisa kepalanya. Allah buat dia don. Begitu dia don, dia pun berkata, "Amantu billahi amanat bihi banu." Ya Allah, aku bertobat ya Allah. Dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asait, wahai Firaun, sekarang baru kamu tobat ketika azab sudah memastikan kamu akan mati. Tobat karena terpaksa ketika azab datang dan kita yakin akan mati itu enggak diterima lagi. Karena tobat ini diterima oleh Allah tatkala nyawa yang ditarik belum sampai ke kerongkongan, dan tobat yang dibangun di atas cinta bukan karena terpaksa. Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima tobat setiap hamba-Nya selama nyawa yang ditarik belum sampai ke kerongkongannya. Makna lainnya, belum datang azab yang mematikan. Tsunami udah di atas kepalanya baru tobat, enggak diterima lagi oleh Allah kalau sudah terpaksa. Fir'aun, apakah langsung ditenggelamkan? Enggak. Setelah ditenggelamkan, dimatikan oleh Allah, Allah campakkan ke tepi pantai. Nyawanya, jasadnya masih utuh. Sehingga Bani Israel ketika melihat, yakin bahwa Fir'aun memang sudah mati. Allah Maha Kuasa saja. Contoh lainnya, Namrud. Raja yang paling bengis di muka bumi di masa Nabi Ibrahim. Apa di antara bentuk kekejaman Namrud? Bukan sekedar berzina, tetapi memperkosa. Dia tidak bisa mendengar ada wanita yang cantik di negeri, melainkan dia perkosa. Kalau itu wanita punya suami, suaminya ditangkap dulu, kemudian dibunuh, kemudian dia memperkosanya. Suatu ketika Nabi Ibrahim dan Sarah masuk ke negeri Mesir, ke negeri dia. Dan Sarah istri Nabi Ibrahim adalah wanita tercantik di dunia, bukan sekedar bunga desa, tetapi memang bunga dunia. Kita lihat bunga desa aja bisa kena stroke kita, ya kan? Ya, jumpa sama bunga desa aja bisa pitam kita, apalagi bunga internasional. Sarah wanita tercantik di muka bumi. Maka terdengar sampai beritanya kepada Namrud dalam hadis Sahih Bukhari. Namrud pun memerintahkan algojonya untuk menarik Sarah. Singkat ceritanya, Sarah pun ditangkap, dibawa paksa ke kamarnya Namrud. Nabi Ibrahim pun langsung sholat 2 rakaat berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak dibunuh karena dia diketahui sebagai suaminya. Karena Ibrahim berpesan kepada Sarah, kalau Namrud bertanya kepadamu, siapa aku? Jawab saja, aku adalah saudaramu. Dusta enggak? Tidak. Karena memang Ibrahim saudaranya Sarah seiman, karena di muka bumi saat itu kata Nabi tidak ada yang beriman selain Ibrahim dan Sarah. Kecuali Nabi Ibrahim, itu bukan suamiku, itu baru dusta. Ibrahim tidak berkata demikian. Ibrahim hanya berpesan kepada Sarah, kalau dia bertanya kepadamu siapa aku dan apa hubungan aku dengan kamu, jawab saja aku saudaramu. Maka Nabi Ibrahim tidak dibunuh. Begitu Namrud sudah berada di hadapan Sarah, Sarah sudah berada di dalam kamarnya, dia pun langsung mengulurkan tangannya untuk memegang istri Nabi Allah Sarah. Apa yang terjadi jamaah? Faqabadallahu yadah, tiba-tiba tangannya beku. Langsung stroke tiba-tiba. Langsung beku tubuh. Langsung beku jamaah. Langsung beku. Kemudian Namrud justru minta doa ke Sarah, tolong doakan kepada Allah melepaskan tanganku. Maka Sarah pun berdoa, Allah pun kembali sembuhkan Namrud. Begitu sembuh, dia ulangi lagi. Faqabidahullahu tanya. Allah kembali membekukan tangannya yang kedua kali. Dia pun kembali berkata kepada Sarah, tolong berdoa lagi sama Allah. InsyaAllah kalau sembuh. Dia enggak bilang insyaAllah. Kalau saya sembuh lagi, saya enggak akan perkosa. Dia berdoa lagi. Dia sentuh lagi sampai sebanyak 3 kali. Baru dia tidak mau menyentuh Sarah lagi. Syahidnya jemaah, ini bentuk kebengisan dan kekejaman Namrud. Setiap dia tahu ada wanita cantik, langsung diambil paksa dan diperkosa. Kalau itu wanita punya suami, dibunuh suami. Syahidnya, tahukah bagaimana Allah mematikan Namrud? Apakah Namrud mati ditembak oleh sniper? Bukan. Apakah Namrud mati karena ada orang yang melakukan bom bunuh diri? Bukan. Apakah Namrud mati dengan dibombardir dengan pesawat tempur? Tidak. Apakah dia mati dengan diracuni? Tidak. Apakah dia mati dibunuh oleh pengawal pribadinya sendiri? Tidak. Tetapi Allah mematikan dia dengan suatu cara yang dengannya Allah menampakkan kekuasaan dan kekuatannya serta kelemahan makhluknya. Allah matikan dia dengan seekor lalat. Lalat masuk melalui dalam otaknya sekian lama. Setiap hari dia memukul-mukul kepalanya, meminta orang lain untuk mengeluarkan lalat dari otaknya. Ketika lalat masuk melalui hidungnya, menembus otaknya, di saat itu dia sebagai raja nomor satu di dunia. Dan dia sedang sehat, bukan sedang stroke. Kalau Allah sudah berkehendak, maka ini hendaknya menjadi pedoman. Dan hendaknya selalu terniang dalam telinga kita. Bahwa ingat, kita makhluk, kita hamba Allah. Kita punya waktu tidak lebih dari 1,5 jam. Dalam 1,5 jam ini, kita hendaknya benar-benar berjuang untuk meraih syurga Allah dan menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in qaribukum ilal jannah illa qad bayyantu, wa ma min syai'in qaribukum ilal nar illa qad bayyantu." Tiada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada syurga Allah melainkan telah aku terangkan. Dan tiada sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah melainkan telah aku terangkan. Sehingga tiada alasan lagi kita di hari kiamat, "Ya Allah, aku enggak tahu." Nabi akan sampaikan, "Ya Allah, telah aku sampaikan." Berikut ini beberapa hadis tentang akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Satakunu sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuqawwanu fiha al-amin." Akan datang sebuah masa di mana pada masa tersebut penuh dengan pemutar balikan fakta. Yang jujur didustakan, yang dusta dijujurkan, yang amanah diberi, yang amanah dikatakan pengkhianat, dan si pengkhianat dikatakan seorang yang amanah, yang benar dikatakan sesat, yang sesat dikatakan yang benar. Kemudian Nabi berkata, ketika kondisi sudah seperti itu, si Ruwaidhah banyak berbicara. Siapa Ruwaidhah? Tanya para sahabat Nabi. Maka Nabi bersabda, "Ar-rajul tafi yatakallam fi amril ammah." Orang yang dungut, tidak punya kapasitas berbicara urusan-urusan besar kaum muslimin. Sekarang jamaah, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja sebagian orang tidak tahu kadar dirinya. Sebagian orang duduk di warung kopi dengan PD-nya mengkritik kebijakan-kebijakan negara, dengan PD-nya berbicara tentang politik negara, berbicara tentang tata susunan negara, seakan-akan kota Amerika itu bisa dipindahkan sama dia ke Boning. Padahal kalau pulang ke rumah, remote televisi yang sedang di tangan istrinya saja tidak berani dia pinjam untuk nonton bola. Tapi kalau bicara masalah pemerintah, mestinya pemerintah tidak demikian, mestinya bapak ini enggak demikian, mesti gubernur enggak demikian, mesti bupati jangan demikian, mestinya demikian. Mesti ekonomi Indonesia demikian. Padahal dia sekolah tamat SMA aja enggak. Sawah aja enggak becus dia urus. Dia komentari negara. Ketika berbicara tentang negara, seakan-akan kota Texas bisa dia pindahkan ke kota Boning. Padahal kalau pulang ke rumah, remote televisi saja enggak berani dia pinjam dari tangan ibu menteri dalam rumah tangga. Pengin nonton bola. Ibu menteri dalam ibu rumah tangga, dalam rumah tangga sedang nonton sinetron Korea. Berkeringat dia, mulai lagi nyusun kata-kata, mau pinjam remote aja enggak berani. Dari tangan istri. Enggak berani. Tapi kalau bicara tentang negara, seakan-akan kota Texas. Ini akhir zaman. Demikian pula sebagian orang yang dia bukan ulama, bicara tentang agama yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah dan rusaknya persaudaraan suatu bangsa dan membuat huru-hara dalam suatu negara. Sebagai contoh, suatu kejadian yang merusakkan image Islam, yang merusakkan nama Islam yang seringkali itu dinisbatkan ke dalam Islam, adalah bom bunuh diri. Satu. Kedua, ya, alasan-alasan sebagian orang yang melakukan aksi itu, dan kapan itu sudah mulai muncul, apa sebabnya dan apa jawabannya. Aksi pemberontakan dinamakan jihad, ya. Dan berbagai aksi keonaran dinisbatkan ke dalam Islam, dan penyerunya dikatakan ulama besar, padahal di dalam Islam dia dinamakan khawarij, para pemberontak yang sifatnya provokator. Sekarang kan kalau di dunia dakwah, kita lihat ada perselisihan antara da'i-da'i dan ustad-ustad terkait bagaimana menyikapi dan menasehati penguasa. Betul, itu fakta, iya kan? Kita melihat ada sebagian ustad membolehkan mengkritik penguasa, pemimpin secara terang-terangan. Iya. Sebagian yang lain menyatakan tidak boleh. Apa solusinya? Ketika kita mengetahui demikian, sudah ada konsep secara umum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada hadis-hadis Rasul, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Ya. Baik, sekarang aplikasinya. Kan sering terkadang kita melihat di dunia maya yang berbicara tentang dakwah, ada dai-dai, ustaz-ustaz yang membolehkan aksi demonstrasi. Ada yang membolehkan, ya, mengkritik, mencela penguasa secara terbuka dan secara terang-terangan. Ada pula yang menyatakan tidak boleh, hendaknya dengan cara yang sopan. Berarti terjadi apa? Perselisihan. Mari kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana petunjuk Al-Quran dan hadis dalam menasihati penguasa? Bagaimana petunjuk Al-Quran di dalam memberi nasihat, teguran kepada penguasa? Dan andai kata ada penguasa yang zalim untuk umatnya. Di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa di antara kalian. Ini ayat Al-Qur'an. Ini bukan bahasa politik. Iya. Ini bukan bahasa untuk mencari muka. Ini ayat Al-Quran sudah turun di zaman itu, lebih dari 1000 tahun yang lalu Allah berkata demikian. Kedua, di dalam surat Thaha, Allah berfirman kepada Musa dan Harun alaihi masalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun, karena Fir'aun ini sangat melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas Fir'aun? Dia mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun, ya, bukan sekedar perusak ekonomi, akidah dirusakkan sama dia. Dia mengaku ana rabbukumul a'la. Ada yang berani menyatakan ada Tuhan selainku, dibunuh oleh Fir'aun. Anak-anak kaum muslimin yang lahir, kalau lahirnya laki-laki, dibunuh. Masih bayi dibunuh, sembelih. Kalau lahirnya perempuan boleh hidup, tapi jadi budak seks. Dalam penghinaan. Apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Apakah Allah katakan kepada Bani Israel, lengserkan, demo Fir'aun, culik Fir'aun, racuni dia? Apakah seperti itu? Dia ini tagut yang paling besar di muka bumi ini, Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datangi Fir'aun langsung, wahai Musa dan Harun, bukan dari jauh, bukan di Facebook nulisnya, bukan di Twitter, iya, bukan di kolom komentar YouTube dan semisal dengannya, bukan di atas mimbar Jumat, panggung-panggung ceramah. Hendaknya kalian langsung bertemu dengan Fir'aun. Ini baru namanya gentleman. Kalau teriak-teriak di pinggir jalan, semua orang berani, apalagi dapat nasi bungkus. Ini perintah Allah, faku langsung bertemu dengan Fir'aun. Faku lalau qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaknya kalian memberi teguran dengan ucapan yang lembut untuk Fir'aun. Kepada siapa? Fir'aun. Layyinan, ucapan yang lembut, yang santun secara langsung di depannya, agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah. Pertanyaannya, jemaah, apakah masyarakat Indonesia semenjak berdirinya Indonesia, mereka sebaik Musa dan Harun alaihi wasallam? Hah? Ragu untuk menjawabnya. Apakah masyarakat Indonesia solehnya seperti Nabi Musa dan Nabi Harun? Demi Allah, tidak. Ya kan? Dan presiden dan jajarannya Indonesia, dari semenjak adanya presiden, andai kata dikatakan zalim, andai kata dikatakan jahat, adakah di antara mereka yang lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak ada. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Temui langsung Fir'aun, jangan dari jarak jauh. Temui langsung dia, kalian berdua temui langsung dia. Sampaikan kepadanya teguran, nasihat dengan ucapan yang lembut dan santun, agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah. Ini ayat Al-Qur'an. Iya. Ini ayat Al-Qur'an. Mungkin kalau ini bukan ayat Al-Qur'an, hanya sekedar statement seorang ustaz, mungkin akan ada yang menyatakan, ah, dia mau cari muka itu, lagi mau minta PL dia itu. Dia lagi naikkan proposal itu, maka yang ngomong seperti itu. Ini ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Kepada Fir'aun Allah perintahkan demikian. Dan sejahat-jahat, andai kata dikatakan jahat, saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada presiden di Indonesia ini atau penguasa di Indonesia ini yang lebih jahat daripada Fir'aun. Dan tidak ada masyarakat Indonesia yang lebih saleh daripada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Lihat bagaimana indahnya Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmizi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis nomor 18 atau 28 dalam kitab Al-Arba'in, juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain, yaitu Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi dalam mau'izatun wajilat minhal qulub wa dharifat minhal 'uyun, sebuah ceramah yang membuat para sahabat menangis dan bergetar hati mereka. Apa kata Nabi ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, ausina, berikan kepada kami wasiat-wasiat penting, wahai Rasulullah. Mereka mengira Nabi akan meninggal setelah ceramah itu, karena ceramah yang beliau sampaikan saat itu sangat-sangat mengena di hati mereka. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, berikan nasihat untuk kami. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah. Ini yang pertama. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini apa namanya? Hablum minallah. Wassam'i watta'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu 'idabatun tafiyah. Wasiat yang kedua, agar kalian senantiasa taat mendengar kepada pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian adalah budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya mirip dengan buah kismis. Gimana itu, ada orang wajahnya kayak buah kismis. Tahu enggak buah kismis? Anggur yang dikeringkan. Bagaimana? Berkerut-kerut, ya kan? Saya kira sezuhud-zuhudnya wanita zaman sekarang, kalau ada ustaz yang berilmu, yang soleh, melamar dia tapi kepalanya kayak buah kismis, saya yakin, akhwat pasti nolak. Ya kan? Walaupun dia berpesan, ustaz, saya carikan dong suami itu saya enggak perlu ganteng-ganteng kalilah. Yang penting bisa menjadi imam saya, dia baik, dia soleh. Tapi kalau sempat ditawarkan yang kepalanya seperti buah kismis, pasti dia akan ngasih jawaban yang halus. Ustaz, berikan saya waktu istikharah dulu. Padahal memang mirip buah kismis itu memang sudah perumpamaan sangat jelek. Kata Nabi, andai kata pemimpin kamu, presiden kamu, gubernur kamu, yang di bawahnya pemimpin kamu, komandan kamu, dia budak sahaya, kepalanya seperti buah kismis, tetapi Allah sudah menakdirkan menakdirkan dia sebagai pemimpin kamu, as-sam'i wa ta'ah, dengar dan taati dia. Itu perintah Nabi, hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Lihat bagaimana indahnya Islam untuk menjaga persatuan dan agar tertutup seluruh pintu pertumpahan darah dan perang saudara. Padahal Islam di antara aturan Islam, dalam Islam enggak boleh jadi khalifah kecuali orang Muslim, Arab dan dari suku Quraisy. Ini aturan Islam. Tetapi ketika ada pemimpin dapat mendapatkan kepemimpinannya dengan cara yang tidak sah secara Islam, secara yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi dia sudah menjadi pemimpin, Nabi katakan taati dan dengar dia. Walaupun dia non-Arab, dia budak sahaya dari Ethiopia. Kalau budak dari Perancis agak enak dikit lah untuk dipandang, ya kan? Ini udah budak sahaya, Ethiopia lagi. Udah dari Ethiopia, kepalanya kayak buah kismis lagi. Tapi kita orang Indonesia ini agak pandai berkomentar. Seorang pejabat salah pakai warna jas aja udah ribut. Dari Sabang sampai Merauke. Kok warna jasnya begitu, kok dasinya enggak cocok, masa penguasa pakaiannya seperti itu, masa seorang penguasa HP-nya seperti itu, masak-masak. Padahal ya, dia kalau dapat jabatan bisa jadi lebih parah dari itu. Ini kata Nabi, andai kata yang memimpin kamu budak saya. Orang Arab itu kalau melihat orang, kalau dia bukan Arab sulit mau mendengarnya. Udah bukan Arab, mudah lagi. Ya, siapa yang mau dengar dia? Tapi udah jadi pemimpin, kepalanya kayak buah kismis. Taati dia, kata Nabi. Indah bukan Islam ya, Mak? Indah. Contoh lain, dalam hadis Bukhari Muslim. Datang dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka. Nabi mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, sesuatu yang dia benci dari penguasanya, dari pimpinannya, hendaknya dia sabar. Jangan memberontak, jangan keluar dari ketaatan kepadanya. Karena kata Nabi, kalau dia keluar, tidak mau lagi taat kepada pimpinannya, kharaja syibran, satu jengkal saja, kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, dia mati baginya. Itu bukan masalah kecil. Seorang berkata, saya enggak angkat dia, saya enggak pilih dia kemarin, saya enggak mau angkat dia jadi presiden. Bukan presiden saya, bukan gubernur saya dia, bukan bupati saya dia, bukan komandan saya enggak pilih dia. Mati sejengkal, mata mitatan jahiliyah, mati bangkit jahiliyah. Kalau kamu benci padanya karena suatu sikap dia yang memang betul-betul salah, falyasbir, sabar. Fa innahu man kharaja min amir, karena barang siapa yang keluar tidak mau taat lagi kepada pemimpinnya, kemudian sejengkal saja dia mati, matinya seperti orang jahiliyah, mati bangkai jahiliyah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi berkata, innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan 'alaikum. Setelah aku meninggal dunia, akan ada pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran. Kemungkaran secara syar'i, bukan secara pandangan pribadi atau perasaan. Atau karena dia enggak dapat kursi, akhirnya cari-cari kemungkaran dilakukan oleh pemimpin. Padahal ujung-ujungnya PL kurang banyak dapatnya. Kurang banyak dapat PL. Ini bahasa agama. Ini pemimpin banyak melakukan kemungkaran. Wa atharatan 'alaikum, dan dia pemimpin yang nepotisme. Kata Nabi, setelah aku nanti akan ada penguasa yang seperti itu. Nepotisme, banyak kemungkaran padanya. Berat enggak jemaah? Sakit enggak hatinya? Sakit kalau kita mau bawa perasaan, ya. Bagaimana tidak jemaah? Udah zalim, nepotisme lagi. Ya. Ente punya presiden misalkan, punya gubernur, bupati dan semisal dengannya. Andai kata dia zalim nepotisme, sakit apa enggak? Sakitnya di mana jemaah? Sakitnya di hati kalau dia enggak ikut petunjuk Nabi. Mendengar demikian para sahabat langsung bertanya, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa perintah Anda kepada kami kalau kami memiliki pemimpin yang zalim dan nepotisme seperti ini? Apa kira-kira jawabannya Rasulullah? Kalau kita tanya kepada ulama su, para provokator yang diulamakan, mungkin akan dijawab jihad, lengserkan, demo. Dia dalam istananya santai-santai aja mantau dari jauh. Yang korban mah, ya tambah terus korbannya. Dia sih makan paha kambing. Ya. Apa kira-kira jawabannya Rasul? Kalau kita tanya kepada orang yang pakai perasaan dalam beragama, ributan, kerusuhan, mungkin akan dia jawab dengan jawaban di atas. Apa jawaban dari Rasulullah? Apa kata Nabi? Isbiru hatta talqauni 'alal haul. Kalian tetap sabar sehingga kalian bertemu denganku dalam telagaku. Adullahi 'alaikum wa tas'alullaha alladzi lakum. Tetap kalian tunaikan kewajiban kalian taat dan mendengar mereka. Adapun hak kalian yang tidak diberikan, minta sama Allah. Minta sama Allah, kata Nabi. Ini hak kita. Apalagi yang diambil memang bukan hak kita. Bukan hak kita. Ini hak kita. Ente misalkan PNS, gaji ente ditahan setahun enggak dikasih. Gimana kira-kira? Sabar enggak? Hah? Enggak sabar, tapi perintah Nabi sabar. Mau masuk telaga Nabi. Ini perintah Nabi. Isbiru. Sabar sampai kalian masuk ke dalam telaga. Ini perintah Nabi. Ini perintah dari Nabi jamaah ini dimuliakan Allah demi menjaga persatuan bangsa, kedamaian, keamanan, ketentraman dan tidak terjadi pertumpahan darah. Karena Allah lebih kuat. Kata Nabi, sabar sampai bertemu denganku dalam telagaku. Tetap kalian taat kepadanya dan hak kalian minta sama Allah, bukan turun ke jalan. Bukan tulis di Facebook, aduh berapa kali ini BBM naik-naik melulu. Emangnya BBM punya ente? Yeah. Ini hak pribadi kita. Diambil. Mobil kita ditarik. Rumah kita punya 5. Duanya diambil. Gaji ditahan. Kata Nabi, tetap taat dan dengar. Hak kalian tidak diberikan, minta sama Allah. Ada yang berani berkata kepada hadis Nabi ini, ah, ini hadis Nabi politis ini. Hah? Ini hadis riwayat Bukhari jemaah. Lebih berat lagi dari itu. Berat, memang berat. Bagaimana tidak berat melaksanakannya? Balasannya adalah surga. Balasannya adalah bertemu dengan Nabi dalam telaga. Nabi menyatakan, saya kunu ba'di a'immatun. Ini lebih berat lagi jemaah. La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan ada setelahku nanti penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengikuti petunjukku, dan hati mereka hati setan. Berat enggak? Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau punya pemimpin seperti ini? Nabi berkata, setelah aku nanti akan ada penguasa-penguasa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengambil petunjukku, dan mereka berhati setan. Gemetar para sahabat nanti. Langsung salah satu di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisuyufina? Wahai Rasulullah, kalau kami punya pimpinan yang seperti itu, bolehkah kami penggal lehernya? Ini permintaan dari para sahabat Nabi, bukan permintaan kalau orang Sumatera bilang cilet-cilet. Apa cilet-cilet bahasa Bone? Bukan pura-pura. Iya, karena ada sebagian orang memang provokator. Orang lain disuruh, begitu meletus pelor, dia duluan yang lari. Iya. Beraninya cuma di atas mimbar Jumat yang korban anak-anak muda. Ini para sahabat kalau dapat izin dari Rasulullah memang benar-benar berani. Perang Badar mereka sudah melewati, Uhud, Khaybar. Kan perang di masa Nabi bukan perang gerilya. Perang di padang pasir, enggak ada pelindung. Tangan kosong dengan tangan kosong, pedang dengan pedang, kuda dengan kuda, onta dengan onta, panah dengan panah. Enggak ada tempat berlindung. Ya. Siapa yang berani ikut perang kayak gitu? Para sahabat sudah melakukan itu. Ya. Kalau zaman kita kan perang ada tempat sembunyi. Sembunyi di belakang tembok. Enggak ada orang perang dengan nampak kepalanya di begini, kecuali di film Rambo saja. Hanya di film Rambo saja yang berani perang seperti ini. Di selain film Rambo. Ya. Ini para sahabat, para pemberani. Apa kata para sahabat? Afala nunabidum bisuyufina? Wahai Rasulullah, kalau kami punya penguasa, presiden, gubernur, bupati, penguasa jajarannya seperti itu kondisinya, bolehkah kami penggal saja leher mereka? Tanya para sahabat. Kira-kira kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada orang yang provokator, apa jawabannya? Apa enggak boleh? Iya, mati syahid kamu. Begitu mati langsung dijemput bidadari. Emangnya bidadari punya nenek Anda? Enak aja masuk surga, macam ada orang dalam aja di situ. Apa jawaban dari Nabi? La ma'aqama fikum as-salah. Isma' wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tidak boleh. Selama mereka masih menegakkan salat, tetaplah kamu taat dan mendengar sekalipun dia mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada yang berani menuduh Nabi sebagai penjilat penguasa? Ini semuanya Nabi sabdakan, kata para ulama, bukan untuk membela kezaliman, bukan. Tetapi demi menjaga nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, nikmat persatuan bangsa, agar tidak membuka pintu-pintu perang saudara, tidak membuka pintu pertumpahan darah. Ini yang Nabi inginkan. Kita berat melakukan, berat gimana enggak berat, ditindas, dizalimi, dirampas. Tapi Nabi hiburkan, hibur kita, beliau menghibur kita. Kalian balasannya masuk telagaku, bertemu denganku di dalam telagaku. Hak kalian minta sama Allah. Mereka yang melakukan kezaliman, yang melakukan kezaliman tersebut akan berhadapan dengan Allah. Kan hidup ini cuma 1,5 jam. Ada yang beralasan demikian untuk memanasi anak-anak muda. Siapa bilang enggak boleh? Nabi telah bersabda, afdhalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin ja'il. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Kita melakukan aksi ini adalah demi menegakkan kebenaran, memerangi kezaliman, menegakkan keadilan. Nabi yang berkata jihad yang paling mulia adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Siapa bilang enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Ini jihad. Sehingga ada yang dipersiapkan sebagai calon pengantin, ya, itu melakukan bom bunuh diri, mencaci maki di Facebook, di media-media massa. Ini dalilnya. Seperti itukah maksudnya? Seperti itukah penjelasan para ulama? Maka kita katakan sama sekali tidak. Kenapa? Karena hadis Nabi itu juga dipahami dengan hadis yang lain. Tidak boleh kita comot satu hadis, kita tinggalkan hadis yang lain. Mari kita simak hadis yang lain yang menerangkan pemahaman terhadap makna hadis ini. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man kana indahu an-nasiha lidhi sultan fala yubdiha 'alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan teguran, nasihat, kritikan untuk penguasanya, untuk pimpinannya, jangan dia sampaikan secara terang-terangan, terbuka. Wal yakhlu bih, tapi hendaknya dia langsung bertemu empat mata, dia berduaan. Wal ya'khudh biyadih, dia pegang tangan pimpinannya. Ini baru gentleman. Dia datang langsung masuk, ya, bertemu dengan presiden, bertemu dengan gubernur, dengan bupati, ya, atau jajarannya. Dia bertemu langsung dengan panglima, kapolri, kapolda, kapolres, kapolsek, empat mata. Ya. Atau kalau TNI langsung panglima, pangdam, ya, danrem, dandim, ya, dan ramil. Langsung dia jumpai empat mata, pegang tangannya, sampaikan nasihat. Ini baru gentleman. Ini perintah Nabi. Kalau memang enggak sempat secara fisik, tulis surat secara pribadi dengan alamat pribadimu. Tidak ada yang membukanya kecuali pemimpin tersebut. Sehingga tidak membuka pintu setan untuk merusakkan bangsa. Kata Nabi, hendaknya jangan dia sampaikan secara terbuka. Langsung dia bertemu dengannya, dia pegang tangannya berduaan, dia sampaikan nasihatnya, kritikannya, masukannya. Fa'in qabil, kalau pemimpinnya menerimanya, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak menerimanya, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Barulah dia bisa berkata jihad yang sangat mulia di jalan Allah, menegakkan keadilan di depan penguasa yang zalim. Jawaban yang kedua, Nabi berkata merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kalimatul haq, kalimat kebenaran di sisi penguasa. Bukan cacian, tapi kalau udah orang berkata kepala botak ini kayak kepala ansip, jenderal berkepala ansip, ini kalimat kebenaran atau celaan? Ya, atau apalah istilah-istilah sekarang, ya, ceponglah, atau selain cebong apa? Kampretlah, dan semisal dengannya, ini kalimat kebenaran atau celaan? Ini syaratnya kata Nabi, yang dia sampaikan kalimat kebenaran, bukan celaan, bukan caci makian, bukan gelar-gelar yang buruk. Syarat yang kedua, ainda, langsung di sisinya. Kalau saya memberikan nasihat kepada pemimpin yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar misalkan, atau ada di Aceh, di sini saya sampaikan, ini namanya di sisi atau di tempat yang terbuka? Tempat yang terbuka. Ini syarat yang kedua. Inda, inda dalam bahasa Arab zarfu makan, sebuah kata yang berarti tempat. Di sisinya langsung. Yang ketiga, Sultanin Jair, dia memang benar-benar zalim. Jangan sampai yang kita sampaikan sudah celaan secara terbuka, hoax lagi. Dasar kita hoax, fitnah dengan celaan, bukan langsung di sisinya lagi. Lantas beralasan ini jihad hanya bermodal Allahu Akbar. Kalau begitu maling kambing juga bisa. Dia maling kambing orang sambil lari Allahu Akbar. Jadi jihad dong aksi maling dia. Tetapi tatkala perbuatan-perbuatan yang seperti itu dinisbatkan ke dalam Islam, nama Islam yang rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam ya, bukan hanya darah orang muslim yang dijaga oleh Islam. Darah orang kafir pun sangat dijaga dalam Islam, yang dengannya kita akhiri ceramah kita sore hari ini. Dalam Islam, orang kafir itu terbagi menjadi empat. Dan rata-rata yang jatuh kepada pemahaman Khawarij dan Neo Khawarij seperti ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya, rata-rata karena mereka tidak memahami rincian orang kafir yang empat ini. Dan ini perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Kalau dia seorang komandan, mesti menyampaikan kepada anak buahnya agar dia paham. Dan agar tidak mudah jatuh kepada pemahaman Khawarij atau Neo Khawarij seperti ISIS dan Al-Qaeda serta yang semisal dengannya. Yang pertama, dalam Islam ada istilah kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang sudah ada perjanjian antara negara kita dengan negara mereka untuk hidup damai, genjatan senjata. Ini namanya kafir mu'ahad. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan harus jaga kehormatannya. Nabi mengancam orang yang membunuhnya dengan sabdanya, man qatala mu'ahadan lam yujzi arfal jannah wa inna riha la tujadu masirata arba'ina 'ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir masuk ke negeri Islam dengan adanya jaminan keamanan dari negara atau individu muslim. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa in ahadu minal musyrikin tajaraka fa ajur hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada orang kafir meminta jaminan keamanan, berikan jaminan keamanan untuknya, mudah-mudahan saja dia akan mendengar lantunan ayat Al-Qur'an. Dalam Sahih Muslim, ada seorang wanita sahabiah yang bernama Ummu Hanik. dia memberi jaminan keamanan untuk kafir Mekah masuk ke Madinah. Begitu kafir Mekah ini masuk ke Madinah, beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya. Karena mengingat dulu mereka suka menyiksa kaum muslimin ketika di Mekah. Tiba-tiba sekarang nongol di Madinah. Ingin mereka bunuh. Maka Ummu Hanif langsung lari bertemu dengan Abu Hurairah, Rasulullah. Aku telah menjamin individu kafir Mekah untuk masuk Madinah. Tiba-tiba beberapa sahabat ingin membunuhnya. Nabi langsung marah dan berkata, ya Ummu Hanif, laqad ajarna man ajar. Wahai Ummu Hanif, saya jamin keamanan untuk kafir yang telah kamu berikan jaminan keamanan untuknya. Kemudian Nabi bertemu para sahabatnya dan berkhutbah, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu satu apabila salah satu di antara mereka telah memberikan jaminan kepada seorang hendaknya yang lain menjaganya. Yang ketiga, kafir zimmi namanya. Kafir tinggal negeri kaum muslimin dengan bayar pajak, bayar upeti. Ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Allah telah berfirman, hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum saghirun, sehingga mereka membayar pajak dan tunduk. Maka dari ini kita berlepas diri dari bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott dan seterusnya. Karena kafir yang dibunuh, kafir mu'ahad, kafir musta'min dan kafir dim. Sebagian mereka mendoktrin anak muda. Ya, yang sudah pesimis dari kehidupannya, pertama setelah didoktrin ditakut-takuti dulu. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu ini pernah membunuh, pernah berzina, pernah merampok. Kamu ini luar biasa. Kalau mati tempat kamu neraka. Kamu harus benar-benar bertobat dan harus mencari jalan pintas masuk surga. Mantap. Macam ada orang dalam dia itu masuk surga. Maka didoktrin, diberikan jalan pintas masuk surga. Mati syahid. Kan jalan kita masuk surga. Dibawakan hadis orang yang mati syahid menghapuskan seluruh dosanya. Orang yang mati syahid, istri dari bidadarinya di dalam surga jumlahnya 70 istrinya. Apa enggak mantap? Terus kemana saya perang? Saya enggak di Suriah, enggak di Palestina. Dibacakan ayat Allah, wa qutuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Langsung dia dipersiapkan sebagai calon pengantin. Dapat di Bali bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mario. Padahal maksud kafir di situ selain mu'ahad, zimmi dan musta'min, yaitu kafir yang keempat, harbi. Kafir di medan perang, di medan tempur. Itu pun ada aturannya. Harus ada izin dari kedua orang tua. Hal yang menegakkannya presiden, penguasa yang sah. Bukan sekedar presiden atau penguasa pimpinan ormas. Presiden yang sah. Ya, kedua anak istri, anak perempuan gak boleh dibunuh. Anak-anak gak boleh dibunuh. Orang tua gak boleh dibunuh. Pasar gak boleh dirusakkan. Tempat-tempat ibadah gak boleh dihancurkan. Tawanan harus diberikan makan. Kemudian Nabi juga menyebutkan ya syarat-syarat yang lainnya. Yang lebih parah lagi, ketika dia bacakan ayat Allah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu berada. Terus mana orang kafir? Tuh TNI, Polri, kafir tuh, togut tuh mereka tuh. Nih, kok bisa? Nih ayatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau dia bahasa Sunda, kafir. Kalau dia fasih dikit, kafir. Lihat tuh negara kita, pakai hukum apa? Hukum Belanda. Siapa yang menjaga mereka? Polisi dan TNI. Berarti mereka kafir, enggak memakai hukum Allah. Kafir. Kalau kafir, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Mati syahid enggak akan terasa sakit. Kamu begitu meledak mati enggak rasa apa-apa. Langsung dijemput oleh bidadari. Kamu akan dibangkitkan berlumuran darah yang darah kamu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Langsung dimandikan oleh malaikat Allah. Oleh karena orang yang mati syahid enggak perlu enggak wajib disolatkan, enggak boleh diganti kain kafannya. Dan istri kamu dia di bidadari 70 orang bidadari. apa enggak menggebu-gebu anak muda? Hah? Dibuat seperti itu. Lah Ustaz, kau bisa tahu itu syubhat mereka? Iya, karena dalam bab aqidatus salaf dibahas itu. Dalam kitab-kitab aqidatus salaf, di sana ada sebuah pembahasan namanya khawarij. Ciri dan akidah khawarij. Landasan khawarij adalah mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Pemahaman khawarij yang kedua adalah membolehkan pemberontakan dan pelengseran kepada pemimpin penguasa yang sah dengan alasan menegakkan keadilan, memerangi kezaliman. Dan khawarij bukan baru 2-3 tahun. Di masa Utsman bin Affan sudah ada, Ali bin Abi Thalib, mereka mati di tangan khawarij yang sholat 5 waktu. Mereka juga berjenggot, berdampingan sama persis penampilan mereka dengan para sahabat Nabi. Penghafal Al-Quran, ahli sholat tahajud. Apakah mereka jadi khawarij karena ikut Al-Quran dan hadis? Sama sekali bukan. Karena mereka semangat ngaji? Sama sekali bukan. Tetapi karena mereka salah ngaji. Mereka mengambil ayat Al-Quran, mereka pahami dengan akal mereka sendiri. Contoh ayat tadi, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Kalau dia menjelaskan dengan tafsir hadis, tafsir ulama salaf, kan akan diterangkan bahwa kafir dalam Islam ada empat. Kalau dapat penguasa yang zalim, begini caranya. Ini hadis Nabi, bagaimana memberi nasihat, bagaimana menegurnya, bagaimana menyikapinya. Sehingga tidak segan-segan mereka melakukan bom bunuh diri. Dipersiapkan sebagai calon pengantin. Ya, diambil anak-anak yang sudah pesimis dari kehidupan, yang mungkin seorang anak muda ini lari dari orang tuanya, ya. Anak pangkan yang semisal dengannya ditakut-takuti dulu doktrinnya. Ada beberapa orang yang belajar kepada saya yang sudah bertobat dari pemahaman itu. Sebelumnya dia berkata, Pak Ustaz, saya kalau lihat polisi dan TNI seakan-akan saya lihat Kentucky, mau saya gigit aja. Karena paham khawarij tadi. Bagaimana kamu didoktrin? Caranya gampang, Ustaz. Satu bulan bisa diciptakan orang itu, ya, sebagai pengantin. Pertama, dikasih lihat YouTube dulu. Bagaimana perang di Suriah dan Palestina. Semangat dengan syair-syairnya, ya, sambil berperang. Semangat lihat bagaimana bengisnya Yahudi kepada kaum semangat jihad. Satu. Kemudian dibahas keutamaan-keutamaan jihad. Dua. Kemudian dia ditakuti. Kalau orang kan ada hadis, mati dalam keadaan tidak ada jihad di dalam hatinya, maka dia mati munafik. Ya, keutamaan mati jihad. Bahayanya kamu karena kamu sebelumnya pernah berzina, pernah ini. Kalau kamu mati seperti bahaya, kamu harus cari jalan pintas masuk surga. Menggebu-gebu. Terus kemana saya? Di Indonesia ini banyak togut. Mana togut cuma polisi TNI itu? Togut semua tuh. Kenapa? Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau sudah kafir, bawa ayat satu lagi dari surat Al-Baqarah. Waqtuluhum haitsu taqithtumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatnya. Ringkas enggak? Ringkas, enggak perlu seminggu. Tentu didoktrin jadi teroris. Kata para ulama, pembesar-pembesarnya khawarij, mereka tidak diragukan adalah titipan-titipan, boneka-boneka orang kafir. Tetapi para pengikutnya tidak sedikit mereka mengikuti karena memang niat yang bagus, tapi salah caranya. Karena mendengar ayat dan hadis yang sudah dipleset-plesetkan. Padahal maksud bunuhlah orang kafir manapun kamu mendapati tadi, kafir harbi yang nomor 4. Yang dimaksud oleh Allah, barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir. Kata Abdullah bin Abbas, ini kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena ya, dalam ayat berikutnya, zalimun, fasikun, kecuali dia menganggap hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, setara dengan hukum Allah atau halal. Tetapi pemerintah kita, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baik hukum. Tetapi karena tekanan unsur politik atau yang lainnya, maka mereka tidak mengambil hukum itu. Maka masih muslim, tetapi muslim yang fasik, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, yang masih wajib ditaati, didengar. Bahaya tidak jemaah. Maka berarti yang membuat seorang menjadi radikal bukan karena ikut Islam, bukan karena sering ngaji, tetapi karena jauh dari pemahaman Islam yang benar. Tetapi karena salah ngaji. Kalau dia benar-benar ngaji aqidatus salaf, 100% dia enggak akan menjadi khawarij. Dalam kitab-kitab akidah salaf di sana ditegaskan tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang muslim walaupun dia zalim. Wajib salat di belakangnya, haji bersamanya, tidak boleh jihad kecuali izin dari dia. Menasihati dia empat mata secara langsung, enggak boleh berteriak-teriak di tengah jalan, enggak boleh aksi keonar. Cuma orang kafir pandai supaya orang alergi dengan kata salaf. Setiap ada orang yang radikalisme, mereka diberikan nama salafi, salafi, salafi. Sehingga orang kalau mendengar kata salafi langsung gemetar, takut. Ngaji di mana salaf? Wah, ini radikal nih, teroris ini. Karena kalimat salaf sudah diperkosa oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pendahulu yang pertama kali menggunakan kalimat salaf ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, beliau berkata kepada Fatimah, ana ni'mas salaf laki, aku salaf terbaik untukmu. Ia mengikuti Al-Qur'an dan hadis di atas pengemahaman para sahabatnya, dia salafi. Kata salaf itu bukan kata organisasi tertentu, enggak ada kartu keanggotaannya. Cuma enggak dipungkiri dari mereka yang kena paham khawarij, ya, atau neo khawarij, ISIS dan semisal dengannya, mereka menggunakan kata salaf juga. Sehingga kita maklumi kalau ada sebagian aparat keamanan terkadang agak waspada kalau dengar kalimat salaf ini. Karena memang di lapangan ada yang punya paham khawarij dan menamakan dirinya salaf, salaf. Jelas ya, Mas? Guru saya di Yaman, Sheikh Abdurrahman Al-Adeni, beberapa tahun yang 2016 diberondong dengan AK-47 oleh 3 orang. Salah satunya anak muda, sehari-harinya pakai jubah, berjenggot, hafiz 30 juz Al-Quran. Saya kenal dia di Yaman, imam salah satu masjid besar di kota Aden, Yaman. Diberondong guru saya di depan pintu masjid. Apa sebabnya? Karena beliau selalu mengingatkan dalam khutbah Jumat, jangan demo, jangan demo, jangan memberontak. Diam. Langsung difonis penjilat penguasa, kafir, togut, pembela, togut. Dikafirkan. Nggak dipungkiri, jaman. Ya. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Mulcam, dia muslim. Tapi salah dalam memahami Islam. Bukan Yahudi. Dan semisal dengannya, bukan berarti kita ya menyatakan Islam mengajarkan, enggak, Islam tidak, tapi ada individu atau oknum yang mengaku muslim berpaham khawarij karena salah dalam memahami Islam. Ali dibunuh oleh dia dan dia mengharap surga dengan membunuh Ali, apalagi selain Ali yang dia bunuh, orang di masa Ali dia bunuh. Nabi Ali keluar dari rumahnya untuk salat subuh, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam sampai berulang kali. Dia hafal Al-Quran. Ahli ibadah. Apa sebabnya? Karena salah dalam memahami agama. Salah satu tadi enggak ada rincian kafir. Membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim dengan alasan menegakkan keadilan. Padahal perintah Nabi bersabar, menasihatinya secara terang-terangan, bukan dengan mencela dan menghardik. Maka kesimpulannya, kalau ingin selamat dari radikalisme, terorisme, maka pelajarilah Islam dengan yang sesungguhnya. Maka pasti Islam itu rahmatan lil alamin. Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ul tabi'in. Seperti yang diajarkan oleh 4 imam mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Pasti dia akan menjadi muslim yang membawa rahmatan lil alamin. Tapi kalau Al-Quran dah dia pahami dengan kepalanya sendiri, seperti khawarij tadi, jangankan pemimpin zaman sekarang, Ali dan Utsman saja mereka bunuh. Utsman sedang baca Al-Quran, ditusuk dengan pedang. Mereka anggap Utsman nepotisme, cuma itu masalahnya. Mereka menganggap Utsman bin Affan nepotisme. Dengan itu mereka menghalalkan darah beliau. InsyaAllah ta'ala kajian ini akan kita lanjutkan pada maghrib, karena waktu yang sudah habis. Mohon maaf untuk diskusinya. Saya persilakan nanti pada maghrib kita istirahat sebentar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian, dan secara khusus kepada penguasa dan pemimpin kami, pemerintah Kota Bone, yang telah menyempatkan waktu mereka dan merendahkan diri mereka untuk hadir majelis ilmu agama. Semoga bapak-bapak dari penguasa dan pemimpin pemerintah kota Bone yang hadir pada kajian hari ini, termasuk dari orang-orang yang Nabi sabdakan, wa man tawadha'a lillahi illa rafa'ahullah, barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat dan memuliakan dia. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.